Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah was salatu was salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti yang telah kita simpulkan pada pertemuan yang pertama tadi, bahwa bertauhid itu menenteramkan. Sekali lagi, bertauhid itu menenteramkan. Ketika tidak ada lagi yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah ada yang bisa membuat takut? Jika kita telah pasrahkan permintaan dan permohonan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin kita akan dikecewakan ketika kita kemudian meminta kepada makhluk? Di dalam hadis yang sama, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yakinlah seandainya semua umat manusia tanpa terkecuali semuanya bersatu, berhimpun dan bergabung satu barisan, tujuan mereka apa? Tujuannya adalah untuk memberi manfaat bagi dirimu walaupun sedikit. Fa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan mungkin bisa melakukannya, mewujudkannya, kecuali memang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seandainya semua umat manusia tanpa terkecuali bersatu dan bergabung satu barisan untuk mencelakai dirimu, tidak akan mungkin mereka mampu membuatmu celaka, kecuali memang sudah ditentukan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menjelaskan, wal murad, yang dimaksud keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tadi, anna ma yusibul abda fi dunyahu mimma yadhurruhu aw yanfa'uhu fakulluhu muqaddarun 'alayhi wa la yusibul 'abda illa ma kutiba lahu min dhalika fil kitabis sabiq wa law ijtahada 'ala dhalika al khalqu kulluhum jami'an. Kata beliau rahimahullah, maksudnya apapun yang dirasakan oleh seorang hamba selama hidupnya di dunia, entah itu dalam bentuk madarat ataukah manfaat, keuntungan maupun kerugian, apapun itu yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita hadapi di dunia ini, semuanya muqaddarun alaih, semua itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang kita rasakan dan tidak ada yang kita alami kecuali memang hal itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa dirubah-rubah. Walau ijtahada ala dzalikal khalqu kulluhum jami'an. Meskipun semua makhluk itu bersatu padu, untuk merubahnya tidak mungkin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari keterangan singkat yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala ini, bukankah jika diwujudkan dan diaplikasikan akan membentuk sebuah karakter yang pemberani, tidak mengenal takut, sekaligus pasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah keterangan yang baru saja kita baca ini, jika ditanamkan betul, akan membentuk sebuah karakter yang optimis, percaya diri, tetapi pada waktu yang bersamaan dia tunduk dan pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak terlalu optimis sampai lupa pada Allah, sehingga berlanjut kepada kesombongan dan tinggi hati. Juga pun demikian, bukannya dia pemberani, pemberani yang tidak sesuai dengan batasan syar'i, sampai kemudian kebablasan, Allah pun tidak dia takuti. Tidak demikian. Dia yakin semua itu sudah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orangnya optimis, tidak mengenal rasa takut, tapi dia selalu gantungkan harapan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala menyebut satu ayat di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 51, yaitu firmannya, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan ya Muhammad, tidak akan ada yang bisa menimpa kita kecuali apa yang telah ditentukan Allah untuk kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam berdakwah misalkan, seseorang yang sudah mendasarkan dakwahnya di atas tauhidullah azza wajal, dia percaya dan yakin betul dengan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dia yakin betul bahwa Allah lah yang menentukan, Allah lah yang menetapkan madarat ataukah manfaatnya, maka yang berdakwah dengan konsep seperti ini, dia tidak akan mengenal rasa takut, tidak mengenal sungkan, ewuh, pekiwuh. Amar ma'ruf nahi mungkar dia tegakkan. Barakallahu fikum. Sebagai contoh sekarang, beberapa waktu yang lalu, kita bersama-sama dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala menyelenggarakan program tebar majalah Asy-Syariah, edisi khusus tentang komunisme. Ini sebagai salah satu contoh saja. Nah, bukankah pada praktek dan kenyataannya masih ada yang perlu dievaluasi? Dalam hal ini adalah masih adanya rasa sungkan, berat hati, takut, malu, atau apapun itu namanya. Ketika misalkan diminta tolong, bukan ditugaskan, minta tolong, ini ada 10 eksemplar majalah, panjenengan bagikan untuk 10 lurah di daerah panjenengan satu kecamatan. Aduh, orang kenal. Sekalipun kenal, primen ya. Nanti mau ngomong apa? Kalau ditolak, ya kan? Kalau ditolak bagaimana? Kalau misalkan diusir, dikata-katain, dibisu-bisuin, gimana? Ya subhanallah. Ingat kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ingat kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Risiko terberat dari program itu apa sebenarnya? Diusir kan? Ditolak kan? Dimarah-marahin kan? Untuk sampai kemudian dipukul dan dibunuh, insya Allah tidaklah. tidak seburuk yang kita bayangkan. Nah, kalau misalkan keyakinan kita adalah seandainya semua umat bersatu, jangankan cuma 3, 4, 10, 20 orang, ini semua umat bersatu untuk mencelakai panjenengan. Tidak akan mungkin mereka bisa melakukan mencelakai panjenengan. Selalu saja ada cara untuk kemudian melalui cara tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan panjenengan. Kan itu. Selalu saja ada cara seperti itu. Tapi sayangnya kita baru mulai melangkah saja, rasa takut itu sudah lahir di sini. Kemudian rasa takut itu setelah lahir kita besarkan. Sampai kemudian rasa takut itu sudah kemanapun kita pergi dibawa serta. Kan itu. Sekarang apa risikonya? Hanya datang ditemani satu orang, ora bisa ngomong, ya latihan lah. Masa alasan itu sejak setahun yang lalu masih ada? Kalau misalkan alasannya ora bisa ngomong, lah ini barusan jenengan ngapain ini? Barusan ngomong kan? Kalau alasannya tidak bisa ngomong, belajar dari yang bisa, minta diajari sama yang sudah berpengalaman atau sama ustadznya, kayak kepriwetat caranya begini loh, tinggal coba latihan lagi, ulangi lagi, wes cukup, berangkat. Begitu dakwah ilallahi azza wajal. Orang kenal ya cari biar kenalan, justru karena belum kenal itu kita datang untuk kenalan. Supaya dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah itu bisa tersebar secara maksimal. Nah, yang jelas-jelas PKI dengan berani dan lantang diri menyatakan di depan umum, ini loh anak PKI. Yang jelas-jelas PKI loh. Berapa banyak orang yang sudah ditangkap dan diproses oleh aparat keamanan disebabkan tertangkap tangan menggunakan atribut-atribut komunis, memakai simbol-simbol PKI. Berapa banyak yang sudah ditangkap, pakai kaos ditangkap, pasang stiker ditangkap, mereka enjoy aja. Sedangkan kita alhamdulillah, kita sudah berkali-kali dan terus diulang-ulang diingatkan dan diingatkan bahwa seandainya semua orang berkumpul menjadi satu untuk mencelakai kita, tidak akan mungkin pernah terjadi kalau bukan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah selalu menolong, membela dan melindungi. Itu sebagai contoh saja. Barakallahu fikum. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in haqiqatan. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhthi'ahu wa anna ma akhtha'ahu lam yakun liyusibahu." Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, segala sesuatu itu pasti punya hakikatnya. Intinya apa? Kemudian Nabi melanjutkan, seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai hakikat iman sampai dia benar-benar yakin bahwa apa yang ditentukan menimpa dirinya tidak akan mungkin meleset. Dia pun yakin segala sesuatu yang tidak akan menimpa dirinya itu tidak akan mungkin terjadi. Ini hakikat iman sebagaimana keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kan begitu. Mau berangkat ke pasar misalkan. Pas Senin Wage. Mungkin orang tua kita, kakak kita, kakek atau nenek kita melihat kita arep neng dile, ajeng teng pasar mbah, aja sak durunge jam 7. Lah kenapa? Ini pas Senin Wage. Senin Wage sebelum jam 7 pagi itu waktunya waktu jelek. Nanti usahamu bakalan gagal. Kan itu. Yang menentukan siapa? Manusia. Bukankah segala sesuatunya Allah yang menentukan? Tetaplah berangkat bismillah. Itu pun berangkat enggak usah ragu. Jangan-jangan benar ya. Udah berangkat baru berapa kilo, 4 kilo. Motornya macet. Aduh. Bener biyunge nggih. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sejauh mana keyakinan kita bahwa yang memastikan dan menentukan serta menetapkan madharat manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Kan itu ya. Bukan manusia. Kita kalau kemudian muncul kayak bener biyungnya ya, sudah gagal, tidak lulus ujian kita. Tapi misalkan berangkat cecet, ya memang bensinnya enteng. Memang habis. Mau berangkat Senin Wage, Senin Kliwon, Senin Pahing, Senin Pon, kan itu ya. Senin Legi, ya kalau pas bensinnya habis ya tetap cecet gitu, sama aja enggak ada pengaruhnya Senin Wage. Kan itu. Walaupun Senin Wage berangkatnya setelah jam 7, tetap macet juga, wong bensinnya habis kok. Bensinnya habis. Nah. Seorang hamba yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul memasrahkan dan menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat enggak? Memang setiap hari berangkatnya jam 6 berangkat. Mau Wage, Pahing, Kliwon, Pon, Legi, enggak ada pengaruh. Yang penting berangkat mencari ma'isyah, bekerja mengumpulkan nafkah untuk keluarga. Kan itu. Kalau macet, ya diperiksa apa sebab macetnya, berangkat lagi. Tanpa ada tersisa di dalam hati, wah bener biyungnya ya. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Nah. Berangkat ke pasar, sampai di pasar, iya kan, sampai di pasar, buka toko, buka lapak misalnya, dari jam 7 sampai jam 11 gak ada yang beli, dia tetap tenang saja, tidak kalut, tidak panik. Dia yakin sekali kalau memang sudah ditentukan Allah ada yang beli hari itu, tidak akan meleset, pasti ada yang beli. Jadi dia tenang, optimis begitu, optimis. Udah ditunggu sampai jam 11 siang mau tutup. Pembeli datang. Pak, mau beli, Pak. Oh iya. Udah tawar-menawar, beli dalam jumlah besar siap. Pas mau kita layani, misalkan. Orang bilang, "Aduh, Pak, mohon maaf, saya batalin. Ini ternyata saya baru dapat kabar saudara saya ini ada musibah sehingga uang ini harus saya pakai untuk saudara saya dulu. Mohon maaf, saya estu ya." Ini udah berapa juta ini nilai transaksinya, dibatalin. Bukan, ya jangan gitu Pak. Itu namanya apa namanya, mematikan harapan yang sudah terlanjur muncul tadi. Atau misalkan kecewa sakit, ya jangan gitu Pak. Wah. Enggak, kenapa? Karena dia yakin kalau memang sudah ditentukan Allah meleset, ya meleset. Mau dipaksa-paksa, digeret-geret, beli Pak, beli Pak. Ya dia gak akan beli, karena memang bukan, tidak ditentukan Allah Subhanahu wa taala beli saat itu. Barakallahu fikum. Dalam kepasrahan seperti itulah udah betul-betul tutup, orang datang beneran, "Pak, gimana dicari-cari? Ternyata sampean di sini. Saya mau baru beli nih." Alhamdulillah. Udah ditutup baru betul-betul pembeli datang. Itu sebagai contoh saja. Barakallahu fikum. Di situ kita baru yakin, dan seharusnya sejak awal sudah yakin bahwa segala sesuatu itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tadi menjelaskan bahwa iman seseorang itu tidak akan sempurna sampai dia pada tingkatan keyakinan dan derajat annama asabahu lam yakun liyukhti'ah, wa anna ma akhtaahu lam yakun liyusibah. Ini apa namanya? Aplikasinya banyak dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya banyak dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang pengen nikah, udah cari sekian lama enggak dapat-dapat. Iya kan? Dia enggak galau gitu. Kenapa? Dia kembali kepada prinsip yang diajarkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dia enggak nyari aja dapat, misalkan. Enggak punya kepikiran nikah, kemudian nikah, dapat jodoh ditawarin. Dia juga yakin ini memang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ya memang ini wong ganteng kok. Nah, tidak ada kata-kata seperti itu terucap. Ya jelas wong di kelas saya paling pintar nomor 1. Tidak ada kata-kata seperti itu terucap. Jangankan kata-kata yang terucap di dalam hati pun dia upayakan tidak muncul kesan seperti itu, karena dia yakin itu memang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menikah sekian tahun belum juga ada keturunan, dia tidak sedih, tidak galau. Kenapa? Karena dia yakin itu sudah Allah yang menentukan. Sudah usaha sana usaha sini, tidak sedih, tidak galau. Tetap ceria, tetap gembira ria, karena dia yakin itu tadi. Memang hakikat iman itu derajatnya tinggi. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tandingan seperti itu, sampai dia yakin yang meleset ya enggak bakalan dapat. Yang dapat enggak bakalan meleset. Sebaliknya seperti itu juga, ada yang pasangan baru nikah, baru 9 bulan, 10 bulan udah punya anak, langsung top chair katanya. Dia juga enggak sombong, dia yakin itu memang sudah ditentukan Allah, bukan ya ini secara genetika bapak saya anaknya 11, simbah saya anaknya 12 gitu. Kakak saya anaknya udah 5. Ya jelas saya juga anaknya, enggak bisa seperti itu. Kan itu. Siapa dulu? Kan itu. Gue. Tidak ada kata yang terucap seperti itu. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu. Dia buka usaha. Sama-sama buka usaha. Yang ini apa? Enggak sukses, gagal, bangkrut. Dia enggak sedih, optimis. Kenapa? Dia yakin yang meleset enggak dapat ya enggak mungkin dapat. Nah. Tapi dia optimis, bukan menyerah begitu. Karena dia juga yakin kalau sudah ditentukan Allah dapat ya dapat. Pokoknya yang penting saya usaha. Yang usahanya sukses, dia juga tidak sombong. Dia tidak merasa, ya ini kan karena saya pengalamannya banyak, dari kecil udah usaha ini. Atau misalkan, ya ini karena saya pintar ngomong, marketingnya bagus. Bukan, ya jelas hasil produksi kami memang yang terbaik. Dibandingkan yang lain-lain, kami yang terbaik. Tidak demikian, tapi dia yakini itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belajar ngaji, mempelajari Islam, ingin lebih serius belajar bahasa Arab, enggak lulus-lulus misalkan, dia tidak kecil hati, dia tidak patah semangat, karena dia yakin itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Nah, untuk sampai ke sana ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, memang tidak gampang, tetapi bukan satu hal yang mustahil, bukan satu hal yang tidak mungkin. Maka al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala menjelaskan, wa'lam anna madara jami'i hadhihi alwasiyati ala hadzal asli wa ma dhukira qablahu wa ba'dahu fa huwa mutafarri'un alayhi wa raji'un ilayhi. Kata al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, ketahuilah bahwa inti semua wasiat yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini adalah kalimat tadi. Hadisnya kan cukup panjang, mulai dari ihfazillaha yahfazka sampai wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan katsiran, terus begitu. Hadisnya panjang, tetapi kata Imam Ibnu Rajab intinya adalah yang baru saja kita bahas tadi, sebuah keyakinan bahwa Allah lah yang menentukan. Jika Allah tentukan meleset, tidak akan mungkin terjadi. Kalau Allah sudah tentukan terjadi, tidak akan mungkin meleset. Ini intinya, inti dari pembahasan ini. Adapun sebelum dan setelahnya itu hanyalah pengembangannya saja dan kembali kepada prinsip yang satu ini. Kenapa? Ibnu Rajab menjelaskan, fa innal abda idza alima annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu min khairin wa syarrin wa naf'in wa dhurrin wa an ijtihadal khalqi kullahum ala khilafil maqduri ghairu mufidin albatta alima hina idzin annallaha wahdahu wa dharun nafi'ul mu'til mani'u فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل. Kata beliau rahimahullah, sebab seorang hamba jika telah menyadari dan yakin bahwa segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali dengan ketentuan yang telah Allah tuliskan, baik ataukah buruk, manfaat maupun madarat. Dia juga yakin bahwa seluruh makhluk umat manusia seandainya semua berusaha untuk bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan berfungsi apa-apa. Tidak akan ada manfaatnya, tidak berpengaruh sedikit pun. Maka dalam kondisi yang seperti ini, barulah seorang hamba seharusnya yakin bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang memberikan madarat, memberikan manfaat, yang memberi dan yang menahan. Fa'aujaba dzalika lil abdi tauhid rabbih azza wajalla. Sehingga hal itu semua seharusnya membuat seorang hamba itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian di akhir hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dalam riwayat yang lain mengatakan, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Di akhir hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan turun, akan diberikan jika kita mampu bersabar. Kalau ingin pertolongan dari Allah, sabar, sabar. Kapan pertolongan dari Allah? Tingkatkan kesabaran. Kapan datangnya? Tingkatkan terus nilai kesabaran itu. Jalan keluar dan kelapangan akan Allah berikan ketika kita dalam keadaan sempit, susah. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sehingga saat kita menghadapi satu kesulitan, jangan melihat kesulitannya itu. Tapi yakinlah, ketika ada kesulitan, ini pertanda akan datangnya sebuah kemudahan, bahkan lebih dari satu kemudahan. Ketika kita sedang susah, jangan melihat susahnya, tapi yakinilah susah itu adalah pertanda Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kegembiraan dan kebahagiaan untuk kita, selama kita mau bersabar, selama kita terus meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jalan keluarnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, yang perlu dilakukan adalah minimalnya adalah bersabar. Kedudukan yang lebih tinggi dari bersabar adalah ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan antara ridho dan sabar? Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala memberikan keterangan. Jadi tingkatannya yang paling tinggi adalah ridho, di bawahnya tingkatan sabar. Ketika ada satu musibah terjadi, misalkan mohon maaf, HP yang kita punya masuk terjatuh ke sungai Serayu misalkan. Melihat, sungai banjir nih, kan itu. Berhenti, mampir sebentar, ngelongok, jatuh HP-nya. Biur. Itu kita menyaksikan. Itu kan musibah bagi kita. Musibah bagi kita. Yang harus dilakukan adalah bersabar. Kalau ingin lebih tinggi dari itu semua adalah ridho. Sekarang apa perbedaannya sabar dan ridho? Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala menjelaskan, wal farqu bainar ridho was sabri annas sabra kaffun nasi wa habsuha anit tasakhuti ma'a wujudil alam wa tamanni zawali dzalika wa kafful jawarihi anil ilmi bimuqtadal jaza. Sabar artinya menahan diri, menahan diri sehingga tidak marah atau berat hati meskipun ada kecewa atau sakit hati. Jadi yang namanya sabar itu menahan supaya tidak tasakhut. Tasakhut itu ya marah, tidak terima, ya. Kemudian masih ada rasa berat di hati. Itu yang namanya sabar. Tetapi ridha, kata beliau rahimahullah, war ridha insyirahus sadri wasi'atuhu bil qadha. Yang dimaksud ridha adalah dada yang lapang dan luas dengan kejadian tersebut. Dada yang lapang dan luas dengan kejadian tersebut. Itu yang dimaksud dengan ridha. Nah. Jadi kalau ingin dibedakan begini, ketika HP itu jatuh dalam contoh kasus tadi, biur. Sabar itu apa? Ditahan. Menahan diri. Tidak mengucapkan kata-kata yang jelek. Kan itu. Tidak mengucapkan kata-kata yang jelek. Sabar, jatuh, biur. Ditahan ini. Di situ banyak nomor HP, banyak data, biur. Itu namanya sabar kan gitu. Kalau ridha bagaimana? Biur. Alhamdulillah. Kan ya, alhamdulillah. Itu ridha. Ridha dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ridha. Naam. Barakallahu fiikum. Nah. Kenapa seperti itu? Kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, karena tingkatan ridha itu adalah wahiya darajatun aliyatun rafi'atun jidda. Tingkatan ridha adalah tingkatan yang tinggi sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allah berfirman, tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali itu terjadi dengan seizin dari Allah. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan petunjuk hatinya. Al-Imam Al-Qamah rahimahullahu taala menyatakan, hiyal musibah tusibur rajula faya'lamu annaha min indillah fayusallimu lahu wa yardha. Maksudnya apa? Seseorang yang mengalami musibah, HP itu jatuh, belum musibah ya, kemudian dia sadar jatuhnya HP itu adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sadar ini yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu fayusallim, dia terima, itu kehendak Allah. Kita sebagai makhluk tidak bisa melawan kehendak Allah. Itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk kita tidak bisa mengubah-ubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia itu sudah ditakdirkan Allah, ini sudah dikehendaki Allah. Kemudian apa? Dia ridha. Dia ridha. Begitu. Kalau yang sabar tadi kan cuma nahan. Masih ada kecewa sakit hatinya di sini. Sambil berpikir dalam hati, mungkin coba tadi HP-nya enggak tak simpen di sini, tak masukkan di sini. Tapi tidak terucap ya. Tidak terucap, itu perasaan aja. Kemudian langsung duduk lemes. Enggak mungkin kan jeger ke Sungai Serayu hanya untuk nyari HP yang jatuh tadi, kan enggak mungkin. Hanya lemes. Sabar. Alhamdulillah itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau sudah apa keluar dari lingkaran kesabaran, udah misuh, ya kan? Nyalahkan siapa yang bisa disalahkan, ya kan? Macam-macam dilakukan. Itu yang tidak bersabar. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai satu kaum, jika mencintai seseorang, Allah akan uji mereka, akan diuji dengan musibah. Nah, kata Nabi, faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa dia ridha dengan ujian tersebut, Allah pun ridha kepadanya. Tapi kalau dia tidak ridha, marah, kurang bisa menerima, maka Allah pun marah dan murka kepadanya. Maka Nabi Muhammad SAW dalam salah satu doanya mengatakan, as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku mohon keridhaan, sikap ridha. Mohon kepadamu sikap ridha, agar diberi sikap ridha setelah qadha darimu, ya Allah. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, faman wasala ila hadhihi darajah kana 'aishuhu kulluhu fi na'imin wa sururin. Ini kesimpulan dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Barang siapa yang mencapai derajat ini, maka seluruh kehidupannya dalam kesenangan, dalam kebahagiaan, dalam ketenteraman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa melaksanakan amalan saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka sungguh akan kami berikan untuknya kehidupan yang baik. Apa ini maksud kehidupan yang baik? Ulama salaf mengatakan, hiya ridha wal qanaah. Muncul sikap ridha, demikian juga qanaah. Naam. Abdul Wahid Ibn Zaid rahimahullahu taala menyatakan, kata Imam Ibn Rajab, ar-ridha babullahil a'zam wa jannatud dunya wa mustarahul abidin. Sikap ridha adalah pintu Allah yang terbesar, surga dunia, dan tempat bersenang-senang ahli ibadah. Ridha sampai yang seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, kan itu, apapun yang terjadi, misalkan apa namanya, motornya jatuh, spionnya pecah, ya kan? Atau mungkin lampu kita baru perbaiki, masih baru, terlepas, jatuh. Mungkin piring kesenggol, pecah, jatuh, ya kan? Hal-hal yang sehari-hari itu kita saksikan dan kita rasakan. Ketika hal-hal seperti itu terjadi, kita langsung ridho, yakin ini sudah ketetapan Allah. Ini sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ini kehendaknya. Maka harus diterima. Yang bisa bersikap seperti ini pasti hidupnya tenang, tentram. Kembali lagi itu kepada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mencapai tingkatan-tingkatan tadi, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang apa, bisa meraih kehidupan yang tenang dan tentram, baik di dunia maupun di akhirat. Ini tidak semuanya dijawab, yang gampang-gampang aja lah.